kau selalu tegar menjalani hidup ini. Ku tak akan pernah menyesal hidup denganmu, karena kau memang terlahir untuk hidupku. Terima kasih kau telah mencintaiku, terima kasih kau telah menyayangiku, tapi sini